Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-24 dari bulan Jumada al-Akhirah atau bertepatan dengan 11 Maret 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Allamah Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Pada malam hari ini, selebihnya insyaallah waktu yang ada kita akan manfaatkan untuk melanjutkan kajian dalam membahas Umdatul Ahkam, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membacakan hadis Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan 5 hal yang dilakukan dan menjadi kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hal tersebut tidak diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Yang insyaallah taala 5-5-nya telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir. 1 sampai ke-5 sudah kita jelaskan. Ada? Atau ada yang kurang? Lupa, sudah lama ya. Wallahu taala alam, seingat ana telah kita jelaskan semua 5 kekhususan yang dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gimana catatannya antum? Hah? Yang kelima belum? Terakhir 4. Baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syafaat yang terakhir berarti. Bila? Baik. Syafaat yang terakhir yaitu syafaatul uzma yang telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, dan perkara yang kelima yang menjadi kekhususan beliau alaihi salatu wassalam adalah sebagaimana sabda beliau, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. Para nabi dan rasul sebelum aku, kata beliau alaihi salatu wassalam, diutus kepada satu kaum saja. Jadi Nabi Isa khusus kepada Nabi Israel, Bani Israel afwan. Nabi Isa, Nabi Musa khusus kepada Bani Israel. Adapun aku, kata beliau alaihi salatu wasalam, buittu, aku diutus oleh Allah Jalla wa Ala ilan nasi amma. Artinya apa? Nabi Musa tidak diutus untuk kaum Tsamud. Nabi Musa atau Nabi Isa tidak diutus untuk kaum Lut, 'Ad dan yang semisalnya dari umat-umat terdahulu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilan nasi ammatan, kepada seluruh manusia siapapun mereka yang hidup setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itulah yang menjadi umat Muhammadiyah. Bahkan telah kita singgung tadi pada taklim pagi hari, yang menjadi deretan dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah Nabiullah Isa ketika beliau turun dan akan tunduk kepada syariat Nabi Muhammad, dan beliau akan berhukum dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu secara ringkas apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kekhususan yang kelima. Jadi beliau diutus kepada bangsa Arab dan selain Arab, kepada bangsa jin, begitu pula manusia seluruhnya. Mereka semua akan tunduk dan patuh kepada syariat Muhammadiyah, berbeda dengan para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Kita masuk kepada bab yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah dengan babul haidhi. Bab yang berkaitan dengan al-haidh. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting sebenarnya, khususnya bagi para an-nisa wal ummahat, karena ini sangat berkaitan erat dengan amalan-amalan ibadah yang mereka kerjakan. Akan tetapi dari pintu ini pula dicelanya para a'immah ahli sunnati wal jamaah, dicelanya para ulama as-salafiyin, terkhusus apa yang ada di sisi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, begitu pula Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah, yang mereka berdua adalah seorang faqih, banyak sekali menelurkan atau mengeluarkan karya-karya fiqih dalam tulisan-tulisan mereka, dan fatwa yang ada di sisi Syekh Al-Utsaimin begitu pula Syekh bin Baz berkaitan dengan perkara-perkara fiqih yang sangat banyak sekali, tidak terkecuali perkara al-haid wan nifas. Maka sebagian orang yang membenci dalam tanda kutip dakwah Wahhabiyah menganggap bahwasanya ulama Wahhabi hanya bisa membahas haid dan nifas. Ini celaan mereka, kaum Khawarij, kaum Murji'ah, kaum Jahmiyah dan para ahlul dalal yang membenci dakwah-dakwah as-salafiyah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maka dari bab ini, babul haid, bisa kita lihat dari dua sisi yang sangat bertolak belakang. Kalau kita melihat dari sisi yang sempurna, inilah kesempurnaan Islam, khususnya bagi mereka para an-nisa wal ummahat. Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan, rutinitas-rutinitas yang akan mereka dapati, yang itu memiliki hukum-hukum tersendiri. Mereka tidak boleh melihat, afwan, mereka tidak boleh sholat, mereka tidak boleh membaca Al-Quran, mereka tidak boleh tawaf, dan yang seterusnya. Adapun kalau kita melihat dari sisi yang lain, maka ini adalah celaan besar yang bisa ditujukan kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka kita harus cerdas dalam memilih dan memilah siapa yang kita ambil ilmunya. Apakah mereka dari kalangan pencela para ulama, ataukah mereka yang menghormati ilmu, harga diri, kredibilitas para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena di zaman sekarang, khususnya fitnah-fitnah yang terjadi di akhir-akhir ini, para ulama harga dirinya sudah banyak yang dijatuhkan, sudah banyak yang dicela, sudah banyak yang disudutkan. Macam-macam alasannya, karena sudah tua, karena memiliki bitonatusu artinya adalah orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang jelek, kata mereka. Maka kita harus pintar-pintar dalam mengambil ilmu kepada siapa, dan agar kita terjauhkan dari fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Babul haidi, bab yang berkaitan dengan al-haid. Al-haid dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam syarah beliau terhadap Umdah. Al-haidu damun tabi'atun wajibillatun. Al-haid adalah sebuah darah yang tabi'i, sebuah darah yang biasa. Khalaqahullahu lihikmatin ghada'il walad. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan darah tersebut dengan sebuah hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu untuk ghadha al-walad, untuk konsumsi dari janin yang dimiliki oleh seorang wanita atau yang akan dimiliki oleh seorang wanita. Wa huwa alamatun ala sihah. Dan haid tersebut adalah tanda dari sehatnya seorang wanita. Maka seorang wanita al-imra'ah ketika dia masih belum menikah, dia akan mengeluarkan rutinitas setiap bulan darah yang kotor. Setiap bulannya sepekan ataukah lebih dari itu, dia akan mengeluarkan darah yang kotor tadi. Yang mana kalau dia telah menikah dan mengandung, maka darah tersebut tidak akan keluar, tertahan. darah tersebut akan berubah menjadi konsumsi untuk si janin ketika dia telah hamil. Karena darah tersebut tertahan, tidak akan keluar. Akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi konsumsi untuk si janin. Ketika melahirkan, darah itu pun mungkin bulan pertama atau satu bulan setengah pertama dia tidak akan juga mengeluarkan darah tersebut, darah haid, karena dia sedang nifas. Dan ketika waktu-waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, merubah darah haid yang harusnya keluar, darah kotor yang harusnya keluar akan dirubah menjadi air susu ibu. Jadi yang pertama ketika dia 9 bulan mengandung dirubah menjadi konsumsi untuk si janin. Adapun setelah melahirkan, setelah al-wata, maka dia akan berubah menjadi air susu ibu. Yang setelah itu sebulan setengah, 2 bulan yang seterusnya dia akan kembali mengalami al-haid tersebut. Darah-darah kotor akan keluar dari rahimnya. Dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah makna yang berkaitan dengan al-haid ini. Al-Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Mughni, lebih tepatnya pada jilid pertama halaman ke-188, beliau mengatakan alaihi rahmatullah, al-haid adalah damun yarkhihir rahim idza balagatil mar'ah, sebuah darah yang akan keluar dari rahim wanita dewasa. Yang ini menunjukkan tanda bahwasanya dia telah balighah. Damun yarkhihir rahim idza balagatil mar'ah. Thumma ya'taduha fi awqatin ma'lumatin lihikmati tarbiyatil walad. Kemudian darah-darah tersebut akan keluar sesuai dengan waktunya masing-masing. Ada seorang wanita yang mungkin setiap bulannya akan mengalami haid. Ada mungkin sebulan setengah. Masing-masingnya akan mengalami masa-masa tersebut. Maka ketika dia telah menikah dan mengandung, dijelaskan oleh beliau, lihikmati tarbiyatil walad, darah tersebut akan berubah menjadi pondasi tumbuh kembangnya anak. Tumbuh kembangnya seorang janin. Konsumsi dari janin tersebut, pondasi utamanya adalah dari darah haid yang Allah Subhanahu wa taala rubah untuk konsumsi si janin yang ada di dalam ar-rahim, di dalam rahim seorang wanita. Fa idza hamalat, kata al-Imam Ibnu Qudamah, dzalika dzam bi idznillah ila taghdiyati. Walidzalik la tahidul hamil. Maka ketika seorang wanita mengandung akan berubah tadi, oleh karenanya kata beliau seorang yang hamil tidak akan mengeluarkan darah haid. Dan ini perkara yang ma'ruf dan ma'lum di tengah-tengah kita. Seorang wanita yang telah mengandung maka tidak akan mengeluarkan darah haid. Fa idza wada'atil walad, ketika anaknya telah lahir, qallabahullahu ta'ala bihikmatihi labanan. Allah Subhanahu wa taala akan merubah darah tersebut menjadi susu yang kita kenal dengan air susu ibu. Oleh karenanya awal-awal nifas, awal-awal dia telah melahirkan anaknya, mengeluarkan anaknya dari rahimnya, maka seorang wanita jarang yang akan langsung mendapati haid, paling tidak satu bulan atau satu bulan setengah. Maka di saat-saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan hikmah dari Allahu Jalla wa ala menjadi air susu ibu. Yataghadza bihi al-walad, walidzalika falamma atau falima tahid la falamma tahidul murdi'. Oleh karenanya seorang yang menyusui pada satu bulan pertama atau satu bulan setengah atau mungkin dua bulan pertama dia tidak akan mengalami haid. Karena dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah, darah kotor tersebut akan berubah menjadi air susu ibu yang itu merupakan konsumsi utama bagi seorang bayi yang baru lahir. Karena bayi yang baru lahir tidak akan mungkin langsung kita berikan makanan-makanan orang dewasa. Tidak mungkin langsung makan nasi, tidak mungkin langsung makan ayam, daging, dan yang semisalnya. Yang dikonsumsi pertama kali bagi seorang bayi, khususnya yang baru lahir, adalah air susu sang ibu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menjelaskan makna dari al-haid secara dua sisi, lughatan wastilahan, seperti yang ma'ruf di tengah-tengah para talabatul ilm. As-salah bisa didefinisikan dengan lughatan wastilahan. Az-zakah bisa didefinisikan dengan dua sisi, lughatan wastilahan, begitu seterusnya. Begitu pula al-haid, karena lafaz-lafaz syar'iyah adalah lafaz-lafaz yang akan bisa dijabarkan dari dua sisi, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, makna dari sholat adalah ad-du'a. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, makna dari sholat adalah gerakan-gerakan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalam. Ini definisi kedua yang dilihat dari sisi istilah. Maka begitu pula al-haid. Al-haid disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lughatan secara bahasa, maknanya adalah as-sailan. As-sailan artinya sesuatu yang mengalir. Ini secara lughatan. Adapun istilahan, kata beliau, sailanu dami tabi'i ya'tadul untha fi awqatin ma'lumatin inda bulughiha. Mengalirnya darah, yang itu merupakan tabiat dari seorang wanita dalam waktu-waktu tertentu, masa-masa tertentu, inda bulughiha, ketika dia telah mengalami al-baligh, tanda bahwasanya wanita tersebut telah dewasa, tanda bahwasanya wanita tersebut sudah menjadi seorang mukallafah, yang ketika melakukan dosa maka dosanya dicatat. Kalau sebelum baligh, sebelum darah haid keluar, maka wanita tersebut masih dihukumi sebagai wanita yang belum mukallafah. Artinya ketika dia melakukan dosa, masih belum bisa dicatat dosa-dosanya. Maka itu adalah gerbang di mana seorang wanita, kalau pada laki-laki telah kita lewati pembahasannya yang berkaitan dengan al-janabah, gerbang baliknya seorang ar-rija atau seorang laki-laki atau kaum rijal adalah dengan janabah, mimpi basah. Adapun gerbang baliknya al-imra'ah, seorang wanita ataukah an-nisa secara umum, adalah keluarnya darah al-haid dari rahimnya. Maka ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama kita, yang mana hadis-hadis yang akan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, khususnya pada hadis pertama, akan menyinggung tentang damu al-istihadah, darah al-istihadah. Nanti insyaallah selama kita membaca riwayat ini akan kita jelaskan secara global apa itu darah al-istihadah dan apakah bisa disamakan dengan darah haid ataukah tidak bisa. Hadis yang pertama, berkata musannif alaihi rahmatullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Fatimah bint Abi Hubaysh, kata Aisyah bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh, sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalat, maka Fatimah bintu Abi Hubaysh mengatakan kepada Rasul, inni astahadu fala athur, inni ustahadu afwan, inni ustahadu fala athur, wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang mengalami istihadah dan aku tidak bisa bersuci. Afa ada'us shalah, apakah aku wajib untuk meninggalkan salat? Karena darah haid ketika mengalir dari rahim seorang wanita, dia wajib untuk meninggalkan amalan-amalan yang telah ditentukan oleh syariat ini. Salat wajib dia tinggalkan, puasa wajib dia tinggalkan, tawaf di Baitillahil Haram wajib dia tinggalkan, al-muktu fil masjid, dia berdiam diri untuk di masjid, wajib dia tinggalkan, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Maka al-istihadah sama, darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Akan tetapi al-istihadah ini cenderung lebih lama. Kalau misalkan kita ambil contoh misal, seorang wanita mengalami haid dalam satu bulan 7 hari. Maka kalau dia mengalami istihadah, bisa sampai 15 hari, bisa sampai 3 pekan. Darah akan terus keluar. Maka inilah yang terjadi di sisi Fatimah bintu Abi Hubaysh. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, "Fala athur?" Aku tidak bisa bersuci dan aku belum bersuci dari darah-darah ini. Bagaimana wahai Rasulullah? Aku adalah orang yang mengalami istihadah dan aku belum bersih, belum bersuci. Dan tidak mungkin untuk mandi junub, mandi bersih untuk menghilangkan hadas besar dari al-haid tersebut. Afa ada ussalah? Apakah aku wajib untuk meninggalkan salat? Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Fatimah bintu Abi Hubaysh, "La. Tidak perlu kamu meninggalkan salat." Lantas Nabi SAW memberikan definisi global. Apa itu darah istihadah? Kata beliau SAW, "Inna dzalika irqun." Sesungguhnya istihadah itu keluar dari sebuah urat yang bocor. Irqun dijelaskan oleh para ulama adalah irqun munfajarah, sebuah urat yang bocor. Jadi keluarnya darah istihadah bukanlah dari rahim, berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid keluar dari rahim, akan tetapi kalau istihadah keluarnya dari atau disebabkan dengan darah yang bocor tersebut. Walakin kata beliau alaihi salatu wasalam, akan tetapi da'is salah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tinggalkan salat, jangan anti melakukan salat selama hari-hari di mana engkau mengetahui bahwasanya itu adalah masa-masa haidmu. Seperti tadi kita misalkan, 1 bulan 7 hari dia mengalami haid. Kok ternyata 10 hari darahnya belum berhenti, 15 hari darahnya belum berhenti, 7 hari tinggalkan salatnya. Hari ke-8 darahnya masih berhenti, dijelaskan oleh beliau, "Tsumma ghtasili." Kemudian misalkan kita ambil contoh tadi, pada hari ke-8 darahnya masih keluar, "Ightasili," mandilah engkau. Mandi bersih. Seakan-akan membersihkan hadas besar al-haid yang keluar dari rahimnya. "Wasalli," dan dirikanlah salat. Walaupun dalam keadaan darah istihadah tersebut masih mengalir, masih keluar dari bahagian al-qubul seorang al-mar'ah, seorang wanita. Maka ini definisi umum yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita perbedaan antara darah haid dan istihadah. Darah haid di atau berasal dari rahim, adapun istihadah adalah darah yang berasal dari urat yang bocor. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah riwayat lain yang tadi adalah riwayat al-imam Bukhari alaihi rahmatullah. Riwayat yang berikutnya beliau nukilkan dari al-imam al-Bukhari wal-imam Muslim. Wa fi riwayatin walaysat bil-haidah. Nabi SAW dengan tegas tidak menggolongkan istihadah bahagian dari darah haid. Walaysat bihaidah. Itu bukanlah darah haid. Fa'idha akbaltil haidah fatrukis salata fiha. Jika engkau mendapati masa-masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Artinya dia wajib meninggalkan amalan tersebut. Begitu pula amalan-amalan lain yang telah kita contohkan. Fa'idha zahab qadruha. Faida zahaba qadruha faghsili anka ad-dam thumma salli atau wasalli. Faida zahaba qadruha faghsili anki ad-dam wasalli. Jika telah selesai masa haidmu akan tetapi darah masih mengalir, maka ketahuilah bahwasanya darah tersebut bukanlah darah haid, maka ighsili anki ad-dam. Cucilah darah yang keluar dari dirimu. Wasalli, kemudian salatlah. Maka dari 2 riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW dengan tegas membedakan antara darah haid dengan istihadah. Dan ketika seorang wanita mengalami haid yang biasanya dia 7 hari atau 8 hari atau 9 hari dan kebiasaan-kebiasaan para wanita, maka ketika darah tersebut masih mengalir di luar kebiasaannya, maka pada hari berikutnya pada hari ke-8 kalau dia biasa 7, pada hari ke-9 kalau dia biasa 8, maka hal tersebut harus dia hukumi sebagai darah istihalah dan tidak boleh dia meninggalkan sholat pada hari ke-8 tersebut. Setelah dia mandi besar, mensucikan darah yang keluar dari bahagian al-qubul, maka dia melaksanakan sholat seperti biasa. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan faedah dari hadis yang pertama ini pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Ada beberapa pertanyaan. Apa hukumnya mempersilahkan orang yang bukan salafiyin untuk menjadi imam, sedangkan kita tahu bahwa gerakan sholatnya banyak yang salah? Apakah kita berdosa? Kalau itu masjid-masjid orang awam dan dia adalah imam rawatib, maka kita tidak berhak untuk mengatur siapa yang menjadi imam. Kita adalah makmum, kita adalah tamu di masjid tersebut, maka ikutilah apa yang ada pada masjid tersebut. Jangan kita menjadi seorang fattan, pembuat fitnah. Apabila kita masuk memaksa jadi imam dengan alasan apa yang ada pada imam tersebut adalah kesalahan demi kesalahan demi kesalahan, maka ini bukanlah cara yang hikmah dalam berdakwah, bukanlah cara yang hikmah dalam mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kita harus mengambil alih imam ketika imam tersebut menawarkan ana menjadi imam? Kalau antum ditawarkan untuk menjadi imam dengan konsekuensi yang ada tentunya, misalkan masjid tersebut adalah masjid NU dan antum adalah orang yang ditawari menjadi imam pada saat sholat al-fajr, sampaikan kepada dia, saya tidak akan berkunut. Kalau mau saya jadi imam, saya akan maju. Kalau tidak, maka silahkan bapak yang menjadi imam. Al-muhim yang berkaitan dengan hal ini adalah janganlah kita mencoreng nama baik dakwah ini. Hendaklah kita membawa sunnah ini dengan cara-cara yang hikmah yang telah diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afwan, ana mau tanya, apabila ketika kita sholat kita mengalami hal yang susah ditahan seperti kedinginan, kepanasan dan lain-lain, apakah ini harus membatalkan sholatnya? Kalau masih bisa ditahan dan masih bisa sabar, dan yang namanya ketaatan pasti ada masyakkah. Kalau kita tidak mau bermasyakkah, maka kita tidak perlu melakukan ketaatan. Kalau kita tidak mau kelaparan, maka kita tidak perlu melakukan puasa. Kalau kita tidak mau capek kakinya dan yang semisalnya, maka kita tidak perlu melakukan sholat tarawih bersama imam dengan bacaan yang panjang. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang namanya ketaatan pasti ada masyakkah, kesulitan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan al-jannah huffat bi al-makarih. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, masyakkah, kesulitan-kesulitan. Maka bersabarlah dalam kesulitan yang kita hadapi pada saat melakukan amalan soleh. Niatkan, itu merupakan kesabaran, as-sabru ala ta'ah, yang itu akan menjadi sebuah ganjaran yang besar kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia pengorbanan atau kesabaran yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita kedinginan atau kepanasan, selama masih bisa sabar dengan masyakkah yang ada, artinya ketika kita puasa kelaparan, lantas apakah boleh berbuka? Tidak. Sampai nanti azan maghrib, matahari terbenam, baru kita boleh berbuka. Maka seperti itu pula, kedinginan dan kepanasan atau yang semisalnya, kalau masih bisa ditahan, masih bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah, maka bersabarlah dengan apa yang ada di dalam ketaatan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sedikit saja kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ketaatan, maka pasti akan dia lihat kelak di hari akhir balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan, bisa diulangi kembali penjelasan tentang al-haid, perkataannya Ibnu Qudamah dan perkataannya Ibnu Utsaimin tentang al-haid secara istilah bil lughatil arabiyyah. Tafadhal, antum rujuk kepada kakak-kakak kelas antum dari Tadribud Du'at yang insyaallah mereka telah mencatatnya. Afwan, apakah seorang anak yang meninggal sebelum baligh ia masuk surga? Naam. Warid dari hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang anak yang belum baligh akan menjadi pelayan kelak di surga-surga Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mereka adalah ahlul jannah. Mereka adalah para penghuni surga yang memiliki keutamaan-keutamaan dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.